Baik, nama Amma yang di sini berdiri. Rizki Sragen, Kurnain. Mana Rizki Sragen? Kurnain mana? Anas Madiun. Mana Anas Madiun? Masuk sini. Berdiri Umar Tuban, Hamzah, Ibnu Khair, Abdul Rahman Tadi, Hanif, Nuh, Muhammad Cilacap, Abdul Rahman Bar, Abdullah Barab. Jadi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahu ta'ala hadatsana Musaddad inda salam Ibn Masik Ibn Jarw Ibn Yazid Ibn Shabib Ibn Salt Ibn Asad Taib Musaddad Al-Bukhari menyatakan Musaddad kasmihi Musaddad sebagaimana namanya Hadatsana Abul Ahwas Man huwa Abul Ahwas huna Saya menyebutkan Salam bin Sulaim Naam Salam bin Sulaim banyak Abul Ahwas Di situ yang benar adalah Salam bin Sulaim al-Kufi. Hadatsana As'ath. As'ath bin Abi Sya'tha bin Abi Sya'tha. As-Sya'tha. Naam. Sin, Ain, Tha. Salim bin Aswad. Itu As'ath bin Abil As-Sya'tha Abu As-Sya'tha namanya Salim bin Aswad walaysa bikathir bil hadis dia tidak banyak dalam hadis illa annahu syaikhun al syaikhun alim namun demikian dia adalah syaikh yang tinggi Kufi kadzalik dari Kufah. An al-Aswad bin Yazid. Wa Abu Amr wakila Abu Abdurrahman. Al-Kufi kadzalik. Wa mimman yasumud dahr. Termasuk terus menerus puasa. Wadhahabat ihda ainaihi bisawum. Wadhahabat ihda ainaihi bisawum. Sampai hilang penglihatannya, salah satu penglihatannya karena banyak puasa. Kana faqihan zahida. Seorang yang faqih dan zahid. Dan telah lewat banyak kita sebutkan beberapa a'immah yang berpuasa dahar seperti Abdullah bin Amr bin As wa Abdullah bin Umar ba'da wafati Rasulullah SAW setelah Rasulullah meninggal Abdullah bin Umar berpuasa terus-menerus wa dalla yaghris farsa Ia tidak lagi menanam tanaman karena memikirkan dirinya akan meninggal dunia. Kalau Rasul adalah seorang yang terbaik aja meninggal dunia, apalagi Abdullah bin Umar. Jadi kalau para sahabat semua orang-orang yang Allah ridho kepada mereka itu meninggal, apalagi kita, tentu akan meninggal juga. Dan tentunya bekal untuk ketika meninggal nanti adalah dengan banyak melakukan kebaikan. Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ista'malahu. Jika Allah menghendaki hambanya kebaikan, maka Allah akan mempergunakannya. Qalu ya Rasulullah, kaifa istimaluhu? Bagaimana Allah mempergunakannya? Qala yuwaffiquhu lil 'amal khair. Allah berikan taufik untuk berbuat kebaikan. Termasuk juga Aisyah radhiyallahu anha. Setelah Rasulullah meninggal, dia juga berpuasa dahar. Padahal dalam riwayat Aisyah, kana yakunu alayya shaum fala astati an aqdiya illa fi Sya'ban. Saya memiliki hutang puasa dan saya tidak bisa melunasi kecuali pada bulan Sya'ban. Li suhli bi Rasulullah SAW, karena kesibukan saya dengan Rasulullah SAW. Karena seorang wanita ketika ingin berpuasa sunnah itu harus seizin suaminya. Kalau suaminya tidak membolehkan, maka tidak boleh bagi istri untuk berpuasa. Akan tapi kalau puasa Ramadan, suami mengizinkan atau tidak mengizinkan, tetap harus berpuasa. Karena itulah kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu adalah wajib. Walaupun suaminya tidak mengizinkan, tetap harus berpuasa di bulan Ramadan. Berbeda dengan puasa-puasa sunnah, maka istri harus mendapat keridhaan dari suaminya. Karena boleh jadi nanti suaminya akan butuh kepada istrinya. Nah, sehingga harus membatalkan puasanya. Idza da'a rajul ila ahlihi, nah, falta'tihi walau kana 'ala tanur. Kalau seorang suami memanggil istrinya, maka harus mendatangi walaupun di atas tanur. Itu tempat untuk membakar roti. Nah, semacam dapur. Al-Aisyah Ummul Mukminin, Ummi Abdullah. Telah lewat penyebutan bahwasanya berkunyah itu disunnahkan. Hadis yang ma'ruf, samu bismi wa latakannu bikunyati. Hanya kalian memberikan nama dengan namaku dan jangan berkunyah dengan kunyahku. Artinya berkunyah dengan kunyah selain Abu Qasim. Namun sepeninggal Rasulullah SAW yang rajih tidak mengapa untuk berkunyah dengan Abu Qasim. Di sini kunyah ini termasuk disunnahkan walaupun masih kecil. Ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, ya anak kecil, tapi kunyahnya adalah Abu Umair. Ma fa'alan Nughair, apa yang Nughair lakukan? Itu Nughair, nama burung yang dilakukan. Dan ternyata burungnya mati. Nah, burungnya mati. Sehingga Rasulullah mengatakan kepada Abu Umair tadi, ya, walaupun kecil, punya kunyah tidak mengapa. Dan kunyah tidak harus diambil dari nama anaknya sendiri. Telah lewat Abu Bakar Siddiq tidak memiliki anak namanya Bakar. Demikian pula Ummu Abdullah Aisyah tidak memiliki anak namanya Abdullah. Sebagian mengatakan pernah hamil kemudian keguguran. Sebagian mengatakan memang tidak melahirkan. Yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Demikian pula Abu Turab, tidak ada Ali bin Thalib yang anaknya namanya Turab. Kunyahnya Abu Turab dan juga Abu Husain wa Abu Hasan. Dan masih banyak aimah yang lainnya. Jadi tidak harus nanti anaknya Aisyah jadi kunyahnya Abu Aisyah, tidak harus demikian. Boleh kunyahnya Abu Abdullah. Syekh Mubil Abu Abdurrahman, padahal anaknya dua, keduanya perempuan. Tapi kunyahnya Abu Abdurrahman. Mubil bin Hadi al-Wadi, Syekh Mubil. Adapun julukan, Allah nyatakan wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian juluki dengan julukan-julukan kecuali li qasdi at-tafriq bainal akharin au raduna bidzalik. Radu bidzalik. Atau untuk membedakan, lah disebutkan seperti Humaid. Ada Humaid at-Tawil. Karena ada dua di situ Humaid. Ada Humaid yang panjang, ada yang pendek, sehingga di sini juluki Humaid at-Tawil. Julukan Arad untuk siapa? Siapa Arad? Rahman bin Hormuz. Demikian pula untuk Atha bin Abi Rabah. Jadi untuk mengetahui, demikian orangnya ridho, demikian tidak mengapa. Demikian pula Al-Amash. Itu juga tidak mengapa. A'ma Abdullah bin Maktum, A'ma juluki dengan A'ma, buta. Akan tetapi sekali kalau tujuannya adalah untuk menghinakan orang tersebut, maka tidak boleh. Kemu dibilang gembrot misalnya, kurus dibilang kayak biting, kayak lidi. Ini tidak boleh. Karena ini semua adalah ciptaan Allah. Kita tidak mampu menciptakannya. Kadang orang tuanya masya Allah gemuk, anaknya kurus-kurus. Sebaliknya juga ada orang tuanya kurus, anaknya gemuk. Nampaknya ada orang tuanya kulitnya putih, anaknya hitam. Juga sebaliknya, orang tuanya hitam, anaknya putih. Orang tuanya lurus, rambutnya, anaknya keriting. Ini banyak kita jumpai. Semua adalah ciptaan Allah SWT. Inna Allah qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sunnah Allah telah membagi rupa-rupa kalian sebagaimana Allah membagi rezeki-rezeki kalian. Sa'atun Nabi SAW anil jadr. Al-jadr bukan diartikan adalah jidron, jidar, tembok, bukan. Al-takwi jadr di sini artikan hijr, yaitu hijr Ismail. Nanti kalau kalian Ka'bah, lihat Ka'bah demikian tinggi, yang bangunannya agak rendah, yang nempel dengan Ka'bah ini namanya Hijr Ismail. Ini pada asalnya itu tinggi, tinggi sejajar dengan Ka'bah itu tadi. Dijadikan satu dengan Ka'bah. Telah kita ulang berkali-kali. Satu Nabi SAW jidr amnal bait. Apakah jidr yaitu hijr Ismail, apakah termasuk dari Ka'bah? Naam. Naam huwa. Qala naam. Nabi mengatakan iya. Sehingga kalau seorang misalnya ini Ka'bah, kemudian di sini hijr Ismail, berputar tawaf ngelilingi sini, tidak ngelilingi hijr Ismail, maka tawafnya batal. Jadi harus diulang lagi. Jadi Hijr Ismail yang rendah tadi, mungkin seorang bisa ngelompat, bisa masuk. Nah, kadang orang yang begitu ada orang-orang yang masuk, karena ada walaupun dijaga polisi, tetap aja nerobos. Jadi kalau tawaf demikian, tawafnya tidak sah. Dia harus Hijr Ismail dikelilingi juga. Nanti akan kalian lihat. InsyaAllah subhanallah kutu. Aku katakan, fama lahum lam yudkhiluhum minal fil bait. Maka kenapa mereka tidak masukkannya ke dalam Ka'bah? Qala inna qaumaki kasrat bihim an-nafaqah. Sesungguhnya kamu itu kurang pada mereka itu adalah nafkahnya, jadi masih kurang dana ataupun harta yang digunakan untuk mengembalikan Ka'bah sebagaimana di zaman Nabi Ibrahim terjadi banjir yang besar sampai batu-batunya terbawa oleh banjir tersebut. Dan telah kita sebutkan bahwa mereka ketika hendak membangun masjid atau mengembalikan Baitullah Al-Ka'bah itu harus diambil dari harta yang halal. Inna Allah Ta'ala tayyib la yakbal illa tayyiba. Sunnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Walaupun di sini ada khilaf para ulama, ya apakah boleh seorang itu membangun masjid dari bunga bank, dari yang haram? Kebanyakan ulama tidak membolehkan. Misalnya ada fatwa dari Syekh Yahya, katakan boleh. Dan beliau juga menyebutkan banyak dalilnya, di antaranya gereja. Gereja ini satu daerah yang sudah dikalahkan oleh kaum muslimin. Ya, kaum muslimin kemudian statusnya dirubah menjadi masjid. Maka tidak perlu kita menghancurkan gereja tersebut. Tinggal dialih fungsikan saja, dijadikan masjid. Nanti salibnya dibuang. Namun hakala, yang tidak perlu dibongkar lagi. Ini yang dijadikan dalil. Walaupun pendapat saya sendiri menyelisih pendapat gurunya, yaitu Syekh Mukbil bin Hadil Wadi. Ini kalau harta yang haram itu digunakan untuk kepentingan umum, seperti jalan ataupun WC umum atau mungkin tembok dan lain sebagainya, untuk kepentingan umum tidak mengapa. Dan jangan dijadikan untuk makanan kita, apalagi memberikan nafkah kepada istri dan anak kita. Karena yang demikian tidak akan menjadikan kecuali walam yatruk khalfa dhahrihi illa zadahu ilan nar. Hayya billahi maksud tidak meninggalkan di belakang punggungnya, artinya diberikan kepada yang lain kecuali akan menambah diri mereka ke neraka. Di sini tidak bermudah-mudahan di dalam menggunakan harta yang haram. Jadi kerugian sebenarnya. Kutu fama sya'nu babihi murtafi'a. Aku katakan kenapa pintunya itu tinggi, tidak rendah. Qala fa'ala dhalika qaumuk liyudkhilu man sya'u wa yamna'u man sya'u. Kaummu yang melakukan hal itu untuk memasukkan mereka-mereka yang kehendaki dan melarang mereka-mereka yang kehendaki. Jadi untuk bisa masukkan orang-orang yang mereka memang menghendaki untuk masukkannya, dan melarang juga orang-orang yang hendak masuk ketika mereka menghendaki untuk melarangnya. Walaula, dan kalau seandainya tidak anna qaumaki hadithu hadithun ahduhum bil jahiliyah, telah kita lewati bahasanya hadithun ahduhum ini adalah qurb. Kalau seandainya kaummu itu adalah bukan orang yang dekat dari masa jahiliyah, fa khafu an tunkir qulubuhum, aku khawatir hati mereka akan mengingkarinya. An undukhila al-jadr fil bait, aku akan masukkan jadr, Hijr Ismail, Hijr Ismail. Jadi kalau tidak demikian, an udkhila al-jadr fil bait, aku masukkan Hijr Ismail itu bergabung dengan tersambung dengan Ka'bah. Wan ulsik babahu bil ard, dan aku jadi sentuhkan, jadi pintunya itu ke tanah. Jadi sebagaimana pintu masjid demikian mepet ke tanah, jadi biar mudah masuknya. Dan bagaimana kalau pintunya tinggi? Tentunya akan sulit untuk masukinya. Dari hadis yang mulia ini untuk melihat bahwa ana hijrah Ismail, asla hijrah Ismail dakhilun fil bait. Pada asalnya ana asla hijrah Ismail dakhilun fil bait, itu masuk ke dalam Ka'bah. Wa anna babal Ka'bah multasikun bil ard. Bahwasanya pintu Ka'bah sendiri itu bersentuhan dengan tanah, jadi ke bawah. Wa anna man tafa wa lam yatuf bihajr Ismail annahu lam yatuf. Kalau ada seorang yang tawaf namun dia tidak mengelilingi Hijr Ismail, maka dia belum melakukan tawaf keliling Ka'bah. Wa dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Jadi menghindarkan kerusakan itu lebih utama daripada untuk mendapatkan kemaslahatan. Jadi khawatir jangan-jangan nanti ketika Hijr Ismail ditinggikan, akhirnya mereka protes, mereka mengingkari yang sebelum sudah masuk agama Islam, akhirnya murtad kembali. Ya Rasulullah merasa khawatir. Dan tentunya kekhawatiran Rasulullah SAW itu benar keadaannya. Saya sebutkan hadis Abu Hurairah. Man asbaha minkum sha'ima qala Abu Bakar ana. Siapa yang hari ini berpuasa Abu Bakar mengatakan saya. Man asbaha minkum at'ama miskina. Siapa yang hari ini juga memberikan makan kepada miskin Abu Bakar mengatakan saya. Siapa yang menjenguk orang sakit Abu Bakar mengatakan saya. Siapa yang mengiring jenazah Abu Bakar mengatakan ana saya. Qala man istamanna fi mri'in illa dakhal jannah. Tidak terkumpul perkara ini dalam diri seorang kecuali pasti masuk surga. Riwayat lainnya, man anfaqa zawjain dunya min babil jannah. Barang siapa yang berinfak dengan dua jenis, jadi misalnya infak emas dan perak, ini dua jenis, atau infak dinar dengan gandum, ini dua jenis namanya, akan dipanggil dari pintu surga. Mengkalam yang disolah dunya min babil solah. Siapa yang ahli dalam sholatnya dipanggil dari pintu sholat. Amankan ahli al-jihad dunia min babil jihad. Barang siapa dalam jihad dipanggil dari pintu jihad. Amankan min ahli sadaqah dunia min babil sadaqah. Barang siapa dalam sadaqah akan dipanggil dari pintu sadaqah. Wa man kana min ahli siyam dunia min babil rayyan. Barang siapa yang dalam berpuasa akan dipanggil dari pintu rayyan. Kemudian Abu Bakar menyatakan bagaimana hal ini hadu yang ahdu min tilka abwab kulliha amin darurah wal yudha ahdu min tilka abwab kulliha na'am wa arju antakuna minhum. Apakah ada seorang yang dipanggil dari semua pintu tersebut? Rasulullah mengatakan iya, dan aku berharap banget termasuk bagian dari mereka. Harapan di sini bukan sekedar harapan, akan tapi pasti kepastian bahwa Abu Bakar dipanggil dari semua pintu surga. Memang dia ahlinya, ahli dalam semua kebaikan, berpuasa, jihad, demikian pula sedekah, bahkan pernah sedekah dengan seluruh hartanya, ahli berpuasa, menjadi imam dan seterusnya. Adalah ihtimamul imam bisu'uni ra'iyatihi, perhatian imam tentang keberadaan bawahannya atau rakyatnya. Ya, hendaknya memperhatikan betul kepada rakyatnya. Ini kalau pemimpin yang baik, berbeda pemimpin yang jelek, tidak berusaha untuk memberikan nasihat. Telah kita sebutkan, ma min amir yali umul muslimin thumma lam yajtid lahum wa yansah lahum illa lam yadhul mahumul jannah. Tidak ada seorang pimpinan yang mengurusi urusan kaum muslimin kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk mereka, tidak memberikan nasihat kepada mereka, kecuali pasti tidak akan masuk surga bersama mereka. Nah, ini berbahaya. Kalau pemimpin yang baik akan menanyakan perihal mad'unya. Coba ketika Rasulullah SAW melakukan salat berjamaah, Rasulullah menanyakan, aina Malik bin Dukhsum? Di mana Malik bin Dukhsum? Ada sebagian sahabat menyatakan, hum munafik ya Rasulullah. Ini orang munafik ya Rasulullah. Inilah bentuk perhatian Rasulullah SAW kepada rakyatnya, kepada kaum muslimin. Sampai dalam salat berjamaah pun ditanya, siapa-siapa yang tidak hadir. Nah, dalam hal juga demikian, menanyakan siapa-siapa yang tidak hadir. Ini perkara yang wajar, karena datang ke ma'had adalah untuk belajar. Jadi bukan hanya sekedar bisnis, tujuannya adalah untuk belajar. Kalau seandainya untuk mencari dunia, tentu tempat yang lainnya akan lebih banyak mendapatkan dunia. Betapa banyak teman-teman kita yang dulu pernah di sini, ketika berusaha bisnis tidak lancar bisnisnya. Karena rakyat atau kampung di sini tipenya bukan tipe jajan, senang jajan. Berbeda dengan mungkin orang kota ataupun yang berada di Malaysia sana atau di Singapura, itu rata-rata senangnya jajan. Nah, makan pun di warung ataupun di restoran, sehingga rata-rata restoran ataupun warung makan itu sangat laris di Singapura, di Malaysia, kota-kota besar. Ini menanyakan kepada rakyat. Demikianlah ketika bermaksiat, ini berusaha mencari sebab ataupun menanyakan karena terjadi maksiat. Telah lewat penyebutan kisah Urwaniyin, tatkala mereka datang ke Madinah dalam posisi sakit, maka Rasulullah merintahkan agar mereka itu mengikuti penggembala Rasulullah SAW agar minum kencingnya, kencing unta tersebut, dan juga minum susu unta. Akhirnya mereka sepakat dan mengikuti penggembala Rasulullah SAW. Setelah itu mereka bisa sehat. Namun setelah mereka mendapatkan kebaikan tersebut, justru murtad. Kemudian memotong tangan dan kaki penggembala, mencukil matanya, setelah membunuhnya, dan selanjutnya menggiring unta-unta tersebut bawa pergi. Apakah Rasulullah mendiamkan begitu? Tidak. Berusaha melacak, mencari jejak, mengutus beberapa sahabat untuk mencari mereka. Dan ditangkap, maka mereka dipotong tangan dan kakinya. Karena apa? Karena mereka memotong tangan dan kaki penggembala. Dicukil matanya. Kenapa dicukil matanya? Karena mencukil mata penggembala. Kenapa dibunuh? Dan juga membunuh penggembala di samping itu juga murtad. Orang yang murtad balasannya dibunuh. Kemudian diletakkan di tempat yang panas. Mereka berusaha minta air. Bahkan ada di mulut mereka itu. Nah, karena kehausan betul, sampai berusaha mencari air di tanah yang sangat panas. dibiarkan sampai mati. Asyahid demikian keadaannya. Ya Rasulullah SAW memperhatikan keadaan madu yang juga penting. Dan telah disebutkan kegiatan di khutbah tadi. Jadi orang tua tidak hanya sebatas mengirimkan anaknya ke ma'had. Jadi harus juga ditanyakan perihal anak-anaknya di ma'had itu bagaimana. Apakah belajar sungguh-sungguh atau tidak. Orang tua yang senantiasa perhatian kepada anaknya, ini biasanya akan berhasil anaknya. Jika orang tua hanya membiarkan kondisinya, ketika anaknya banyak melakukan pelanggaran dibiarkan saja, atau bahkan ketika melakukan pelanggaran orang tuanya membela, kemudian marah kepada gurunya, ini tentunya akan menjadikan murid tersebut semakin berani kepada gurunya dan semakin banyak melakukan kemaksiatan. Telah lewat penyebutan Umar bin Aziz dikirim oleh ayahnya Abdul Aziz bin Marwan kepada Saleh bin Kaisan. Abdul Aziz bin Marwan berusaha menanyakan bagaimana Umar bin Abdul Aziz salatnya. Dia katakan salatnya bagus tapi pernah terlambat karena menyisir rambutnya. Akhirnya Abdul Aziz Marwan mengirim seseorang untuk mendatangi Umar bin Aziz dan tidak mengajak bicara, langsung dibersihkan rambutnya, digundul kepalanya. Tidak ada bicara. Inilah bentuk perhatian orang tua kepada anak-anaknya, tidak hanya sekedar meratakan di pondok sudah selesai dianggap. Bahkan sebagian mengatakan apa? Meletakkan anak-anak ke pondok itu untuk melepaskan problem rumah tangganya. Jadi biar tidak sibuk-sibuk, biar bisa kerja dengan santai. Makanya anaknya diletakkan di pondok, sudah diserahkan total. Ini termasuk keliruan. Diperhatikan-perhatikan apa tadi pelanggarannya. Muhammad, tidak tahu gimana. Dari subuh keluar, bar. Kalau kondisi di ma'had tetap mengikuti peraturan ma'had. Kalau beda kalau kalian pulang ke rumahnya, nanti orang tua yang ngurusi. Ini masih di ma'had, harus mengikuti peraturan ma'had. Ini adanya perhatian saling ta'awun antara orang tua dengan guru-guru yang ada. Itu akan menghasilkan anak-anak yang bagus insyaallah. Ini semua adalah atas kehendak Allah. Betapa banyak orang yang cerdas justru menjadi musuh orang tua. Kalian lihat sendiri bagaimana kondisi teman-teman kalian, banyak dulu yang cerdas di sini. Sekarang ada sebagian dari mereka yang lebih baik jadi tukang ojek. Banyak lagi sudah di rumah sibuk dengan HP. HP ini adalah HP. Ada juga yang mungkin tipenya sudah, kamu tidak usah belajar. Penting seorang sekarang itu penting duitnya. Yang penting duit. Kalau sudah duit nanti masyarakat tunduk kepada kalian. Jadi pandangannya pandangan dunia, tidak pandangan akhirah. Rasulullah menyatakan rubba asas akbar madfu bil abwab la waqsamana Allah la abarrah. Terkadang seorang yang asas rambutnya kusut, akbar banyak debu, madfu bil abwab, ditolak dari pintu ke pintu, ini pengemis. Alasannya bersumpah atas nama Allah akan dikabulkan. Doanya dikabulkan, permintaannya dikabulkan. Ala la mukhbirukum bi ahli an-nar kullu utullin jawad mustakbir. Maka tunjukkan kepada kalian orang yang menjadi penghuni neraka, yaitu mereka-mereka yang sombong, nama yang keras, utul jawad. Bagaimana jawad? Beraneka ragam, ada yang disebutkan di situ artinya adalah mau menerima tidak mau memberi. Mau menerima tidak mau memberi. Nah, bakhil, mustakbir, yang sombong. Adapun penghuni surga adalah kullu dha'ifin mudha'af. Setiap orang yang lemah dan dianggap lemah. Ini di antara penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada puasa khusus pada bulan Rajab? Nah, tidak ada. Berkali-kali disebutkan puasa khusus pada bulan Rajab. Sebagai orang sufiyah menganjurkan untuk puasa Rajab ini. Akan tetapi kita pakai keumuman dalil. Tadi disebutkan hadis Abu Hurairah, wa nasum salata ayyam min kulli syahr. Berpuasa 3 hari setiap bulan. Wa dzalika shaumud dahr, itulah puasa sepanjang masa. Nilainya sama dengan puasa terus-menerus. Apakah boleh bangun masjid dari bantuan presiden? Tidak mengapa. Nah, tidak mengapa. Apabila ada seorang membicarakan aib kita, apakah boleh kita membicarakan aibnya? Membicarakan aib seorang, demikian termasuk kabair dzunub. Telah lewat penyebutan hadis Abdullah bin Abbas, dan yang lainnya. Di antara sebab azab kubur, ini yang bicarakan aib saudaranya. Man satara muslimah sallallahu fi dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi dirinya aibnya di dunia ataupun di akhirah. Kalau kita membahas dengan membicarakan aibnya, belum tentu itu benar. Ini berbahaya. Man qala fi akhir muslim laisa fihi, askallahu radhiyallahu anhu khibal. Barang siapa membicarakan seorang muslim padahal tidak ada dalam dirinya, maka Allah akan meletakkan dia di radhiyallahu anhu khibal. Di mana al-wahal asyadid. Itu lumpur yang sangat panas dari lumpur penghuni neraka, penduduk neraka. Itu kalau membicarakan seorang muslim tanpa alasan yang benar. Tak lewat juga penyebutan hadis Abdullah bin Umar, ya ma'asyara man aslama bilisanihi wa yahdi al-iman ila qalbihi la tudul muslimin wa la tu'iruhum wa tabi'u awratihim fa innahu man tabi'a awrata akhil muslim tadami Allahu awratah wa man tabi'a Allahu awratah yafdahu walau kana fi jauh fi rahlih. Wahai orang-orang yang masuk Islam dengan lisannya tapi belum masuk keimanan dalam hatinya, jangan kalian menyakiti kaum muslimin, jangan menjelek-jelekkannya, jangan mencari-cari kesalahan-kesalahannya atau membeberkan aib-aibnya. Karena barang siapa yang membeberkan aib seorang muslim, maka Allah akan membeberkannya. Dan kalau Allah sudah membeberkannya, maka Allah akan bongkar aibnya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Ada lagi yang menafsirkan, yaitu di mulut untanya. Istilahnya, dalam keadaan sembunyi sekalipun, itu akan terbongkar aib-aibnya. Yang terbagus adalah faman afa wa aslaha fa ajra Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari Jumat sekali lagi jangan kesana kemari. Nah, ketika kalian itu di mahat, tetap harus ikuti peraturan mahat. Berbeda dengan yang pulang sudah sampai rumahnya, sekali lagi tadi. Dan nanti orang tua yang mengawasi. Apa tadi kesalahannya, Anas? Kesalahannya apa enggak kamu? Benar? Benar apa salah? Benar? Al-Qarnain. Apa tadi? Warnet. Allah'a emanet.